Ayo, tadwir. Anda pelan, cepat. Anda Ismail. Is. Nah, Hamzah, dari mana? Keluarnya dari mana? Ismail. Endang-endang. Tenggorokan bawah. Endang. Ibrahim. Iba. Ba. Dari mana keluarnya? Nah, dengan apa? Dengan penekanan lebih lebih kuat. Berikutnya, tempat keluarnya huruf terbagi menjadi berapa? Tiga. Anda apa aja? Tenggorokan, rongga mulut, lisan. Rongga hidung, bibir. Tep, yang tenggorokan ada berapa? Hah? Tiga apa ya? Atas, bawah, tengah. Nah, endang, yang khoisum ada berapa? Hah? Sepuluh. Siapa yang nambah? Endang. Khoisum ada berapa? Anda mohon taufik pakai kopiah biar ganteng. Ya lah. Khaisum. Anda. Ya Zulfa. Satu huruf apa aja? Nama gunnah ataupun ikhfa. Harus banyak di meroja. Matobi. Takumu dalam kalimat. Anda Nu'man, anda Zubair, atu jadilulani apa lagi? Nuhiha, Abdul Wahab, mad badal. Berikan contoh. Amanu atau aminu. Yang menyelisihi, Rafi. Dibaca berapa mad badal? Berapa harokat? 456. Mad badal dibaca berapa Elias? Mad badal ini Arsyad. 6. Ada 2 harokat kecuali endang ibad. Kecuali kira siapa? Hamzah, Ibrahim, kecuali qira siapa? Muhammad, Wars, dibaca berapa? 6. Enggak, dibaca berapa? 5. 6. Berapa Abdullah? 6. 45. Wars, dibaca berapa? Hanif. 2. Jamil. 246. Apa syaratnya mad silah? Endang. Bayna harakatain. Taib. Definisi mad wajib muttasil. Yang lihat. Berikutnya. Cepat. Nama. Adanya mad setelahnya hamzah dalam satu kalimat. Dibaca berapa? 45. Kecuali Anas. Kecuali siapa? Umar. Siapa? Hamzah sama. Sama Umar dibaca berapa? Baca 6. Majais fasil. Berikutnya ringan juk. Dibaca berapa aja isim fasil? Batal 5. Nah, kecuali Ainul Juraid. kecuali anda hafil hamzah sama dibaca 6 harokat, kecuali siapa lagi? Nuh, Jais, Fasil, Tuba, Hamzah, Ibnu Katsir, siapa lagi? Imam Isa'i 45. Indah Ba'if, Za, Amin, As-Susi, siapa lagi? Hamzah. Angkat, keraskan suaranya. Taibah Nasr, Jalal Taibah Nasr, siapa lagi? Ayat Rahman, Khalid, Rahim, Qaulun fi ba'd riwayah. Qaulun fi ba'd riwayah. Berikutnya, contoh mad iwat. Berikutnya, contoh mad iwat tanwin. Anda arif mad iwat tanwin. Wafuran. Anda abian, berikan contoh mad iwat gabung dengan mad badal. Mad iwat bersamaan dengan mad badal. Ubaid, anda belakang Abdullah. Tosid, apa? Taib, Al-Nisa'a. Aris itu badal dan mad iwat. Contoh lain, Hasan, At-Rahim, Indah Taslah. Berikutnya Fahar, Indah Rizki, Harif, apa? Hani Am Maria. Nah, taib di situ. Andang mad farqi, apa definisinya? Farqi, bukan farqi, farqi. Pakai qaf. Adalah si apa? Mad badal bertemu dengan apa? Dengan tasydid. Anda azam. Anda azam, lihat sini dulu, jangan lihat situ. Nah, anda azam. Dibaca berapa? Mad farqi. Anda 6 sudah di situ. 6 selesai. Udah enggak tambahan. Anda dibaca apa? Enggak dengar sini. Dengar Dabu. Enggak dengar sini. Baca nama ataupun tashil. Tashil ini antara apa dan apa, Muhammad? Halif dan Hamzah. Taib. Abdullah, sebutkan sifat daripada bagian dari kha, coba cepat. Jahr, kha adalah jahr. Hamus, ayo cepat. Khawah, istilah awal istifal, invita, tambah satu lagi berikutnya, di samping tidak kelihatan bajunya, Fian, apa, idlak, kha. apa? Al-Ismat. Bagian semua, siapa yang belum? Angkat tangan yang belum. Ayah Akbar. Nah, merok di situ. Dia pasti sebutkan sifat roh. Jahar. Tawasud. Istifal, infitah. Idlak. Takrir. Ngherof. Nah. Masuk berikutnya. Main sampai mana kemarin? Farki. Berikutnya adalah masuk matlin. Adanya wawu atau ya sukun sebelumnya fathah. Ketika wasol dibaca kurang dari dua harokat. Ketika wakof bila setelahnya satu huruf di sini di khair setelahnya satu huruf. Syai setelahnya satu huruf. Setelah ya satu huruf itu hamzah. Khauf setelah wawu satu huruf itu fa. Maka dibaca 2, 4, 6. Tapi kalau setelahnya dua huruf, saya ambil contoh dua huruf. Setelah matlin dua huruf. Alaihim. Nah, maka di situ ketika wasal ataupun berhenti tetap dibaca kurang dari dua harakat. Demikian pula bila setelahnya tiga huruf. Seperti Aiman. Aiman berai tetap dibaca kurang dari dua harakat. Ataupun Aula setelah wawu dua huruf. Tetap dibaca kurang apa tadi? Kurang dari dua harakat. Tapi kalau setelah lin ini satu huruf. Min khair, min syai, nam as-saif, Quraisy dan lain sebagainya ini dibaca 2, 4, 6. Termasuk juga as-salatu khairum minan naum. An-naum situ kurang dari dua harakat kalau wasal. Jadi kalau adzan namanya adzan dibaca waqaf. Maka dibaca 2, 4, 6. Dan kita bicara bersama-sama. Min khair. Sama-sama. Min khair. Min syai. Min syai. Min khauf. Min khauf. Kita baca 4. Min khair. Min khair. Min syai. Min khauf. Kita baca 6. Min khair. Ulang. Min khair. Min syai. Min khauf. Kecuali di sini pada min syai qiraah hamzah dengan menjadikan sukun menghilangkan. Diperhatikan yang main sendiri Ibrahim menghilangkan hamzah sehingga apa bacaannya min syai. Nah. Atau juga dengan mengidghamkan dengan menghilangkan hamzah min syai. Min syai. Coba kita baca dengan menghilangkan hamzah saja. Min syai. Sama-sama. Min syai. Tanpa tasydid. Berikutnya dengan tasydid. Min syai. Sama-sama. Min syai. Nah. Ini yang menyisihi. Pokoknya kalau hamzah ada hamzah, ini muskilah. Dia harus betul-betul jeli. Sama dengan waras. Pak sini, Pak sini. Ibrahim, Pak sini. Jadi bilang, nah, sudah dirampas. Terus. Nah, baik dikala berhenti ataupun dikala sambung, sambung ataupun berhenti, sama-sama di situ. Khusus pada syai ataupun kalimat yang serupa dengan itu seperti sawu wahakala. Berikutnya man lazim kilmi musakol, lazim itu harus. Kilmi kalimat musakol yang berat. Berat di sini adalah tasdid. Itu adanya mad asli bertemu tasdid. Ini paling mudah ya enggak. Atau mereka mendefinisikan adanya mad asli setelahnya sukun yang diidgham. Sukun yang diidgham sama aja. Jadi untuk memudahkan ini mad asli setelahnya tasdid. Di sini dibaca dengan 6 harokat bittifak. Tidak ada perselisihan sama sekali. Kita baca bersama-sama. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Sama-sama mulai. Baik. Jadi tidak ada kortingan. Tidak ada kortingan kalau salat tarawih dibaca dua harakat. Nah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak kampung di sini. Di kampung di sini ada yang begitu. Enggak percaya, cari aja. Nah, ini kan dapat itu. Jadi kalau pas salat tarawih ada kortingan dibaca berapa? Dua harakat. Nah. Sampai aminnya pun juga bacanya waladdallin amin. Nah, gitu. Ini keliru jelas. Nah. Jadi walaupun salat tarawih cepat tetap dibaca 6. Tidak ada kortingan. Nah. Contoh lain wa wajadaka dhallan fahada. Sama-sama. Termasuk keliru ketika pengucapan ini tidak ada tasdid seperti waladdallin. Nah, mana tasdidnya? Tidak ada, keliru. Waladdallin. Sama-sama. Keliru juga ketika menjadikan tasdid tersebut gunnah. Waladdallin. Ini keliru juga yang kedua. Jadi ada yang tidak mentasdidkan. Ada yang apa? Dengan apa? Dengan mendengungkan. Menggunnahkan. Apa tadi Ibrahim? Kelirunya mendengungkan yang pertama, tidak mentasdidkan. Nah, ini banyak kita jumpai. Ya, tidak ada istilahnya kortingan ketika nanti sholat tarawih dibaca dua harokat. Nah, tidak ada kortingan di situ. Berikutnya, udkhulu fis silmi kaffah. Sama-sama. Udkhulu fis silmi kaffah. Nah, tetap dibaca 6 harokat di situ. dari kelirunya apa tadi, atau juga dulu ketika kita di Yaman, jadi ada yang membacanya dengan tebal, waladdallin, begitu. Ini dari Syekh, ini sudah dari Syekh. Jadi tak pernah saya ingatkan. Alhamdulillah, beliau terima kasih kepada kita. Nah, ini terkadang apa namanya, orang juga ada kesalahannya, ya enggak? Karena mungkin Syekh ada kesalahannya. Demikian pula tiap kali hamyah wasal seperti udhul dibaca idhulu, udhu dibaca idhu, itu juga kita ingatkan. Nah, alhamdulillah. Nah, dan juga Syekh juga setiap huruf dibaca qalqalah. Nah, waqafnya dibaca qalqalah terus. Nah, ini juga keliru. Hanya butuh diingatkan. Berikutnya adalah lazim kilmi mukhaffaf. Mad badal bertemu dengan sukun. A, setiap A, I, U itu mad badal. Bagaimana sukun lamnya di situ? Di sini dibaca dengan 6 harakat. Karena badal di situ 6 harakat. Dan dibaca dengan tasil. Kita baca sama-sama. Al-an. Mulai. Al-an. Nah. Atau al-an. Al-an. Ini hampir sama dengan kemarin pada Allah. Al-an. Itu sama. Di sisi tasilnya. Nah, nanti baru ada khilaf seperti kalau hamzah di saktah, kalau wars di nakal lagi alan, nah itu alan di nakal. Tapi ini ada di berapa tempat? Alan dua tempat. Nah, hanya dua tempat saja dibaca 6 atau tasil. Berikutnya harfi musaqqal. Harf sinara di fawatih suwar. Perhatikan. Di pembuka surat. Terkumpul dalam kalimat naqasa asalukum atau sanakussu ilmak atau kam naqas asal. Madumu berkurang. Kam nakos asal berapa madu berkurang? Sanakus su'ilmak atau saya akan mengisahkan tentang ilmumu. Kami mengisahkan tentang ilmumu. Jadi boleh singkatan semuanya alam bersah. Jadi ketika berjumpa huruf-huruf ini, setelahnya di itqam. Dan tidak dalam Al-Quran, kecuali pada bagian lam, kemudian sin, lam dan sin. Kita berikan contoh. Alif lam mim. Sama-sama. Ini akan datang kalau mim itu mukhaffaf. Kalau lamnya mustaqal, karena apa? Jadi ibarat kalau kita nulis lam, ya lam terakhirnya mim. Mim berjumpa dengan mim, bacaan apa situ? Idgham mim atau idgham mutamatsilain. Yang dibaca dengan dengung. Ini hanya untuk membedakan kalau sama-sama bacaannya itu keduanya dibaca 6 harakat, tidak ada perselisihan. Soalnya nanti pada ain akan datang penjelasannya. Pada lam itu lazim harfi musakkal karena di idgham, mim harfi mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Lazim di sini. Enggak, mungkin perlu ditambah enggak apa-apa. Mana syahnya tadi? Alif Q syahnya mana? Bagian mana tadi? Yang mustaqal yang mana? Ya Hanan. Yang mustaqal yang mana? Yang mim. Ya Abdurrahman. Lam sama apa yang mustaqal? Baru saya sebutkan tadi. Barok. Dalam makro'ahnya dua. Lam sama apa? Sama sin. Lam sama sin aja yang mustaqal. Namun tidak semua lam pasti idgham. Pasti apa? Pasti mustaqal. Kadang mustaqal, kadang mukhaffaf. Dilihat. Nah. Sin juga begitu. Sin kadang mustaqal, kadang mukhaffaf. Tinggal ngelihat setelahnya di idgham atau bukan. Kita berikan contoh yang kedua. Alif lam mim sad. Mulai. Berikutnya tasim mim. Ulang. Tasim. Dan ini aja yang saya sampaikan. Ilahuna.